sembah kau Tuhan. Dengan apa yang ku miliki, ini hidupku yang terbaik ku serahkan. Hanya kau yang ada di hatiku, engkau segalanya. Hanya kau yang ku rindu, ku rindukan bersamamu, menyembahmu dengan segenap hatiku. Ku rindukan bersamamu, diam di dalam hadiratmu. Segala apa yang kami miliki, kami persembahkan semuanya di hadapan-Mu. Kami persembahkan semuanya menjadi milik-Mu. Kerinduanku hanya kau yang ada di hatiku. Kau segalanya dalam kehidupan. Hanya kau yang ku rindu, ku rindukan bersamamu, menyamamu dengan senang hatiku. Ku rindukan bersamamu, yang di dalam kami. bukan karena gagah dan kuat kami Tuhan, tapi semua karena kasih anugerah Allah yang luar biasa.